إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil dua kaidah yang sangat agung, dua kaidah yang sangat besar yang penting diketahui oleh setiap muslimin wal muslimat, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang lebih besar serta mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan agamanya. Adapun dua kaidah tersebut yaitu yang pertama, isobatus sunnah afdalu min kathratil amal. Mencocoki sunnah lebih afdol, lebih baik daripada memperbanyak amalan, tetapi tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isobatu sunnah, mencocoki sunnah. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan hal itu afdol, lebih utama, lebih mulia min kasratil amal, daripada memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala Allah taala, oleh karena itu berkaitan dengan kaidah di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum aktsaru amala. Siapa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Allah menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak amalannya, tetapi yang paling bagus, paling baik amalannya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya, yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling mencocoki sunnah. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus, paling baik amalannya. Berkata Ibnu Katsir, siapa orang yang paling bagus amalannya? Yaitu yang paling ikhlas dalam beribadah dan yang paling mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa syarat diterimanya amalan suatu ibadah itu ada tiga. Syarat diterimanya amalan ibadah ada tiga. Yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalannya. Nah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka sebanyak apapun kebaikan seseorang, kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bagaimana perjuangannya Abu Thalib menjaga, memelihara Rasul sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau dari kejahatan-kejahatan kaum kufar Quraisy. Luar biasa, sangat besar. Tetapi apakah yang dilakukan Abu Thalib itu menjadikan dia selamat dari api neraka? Tidak. Apakah kemudian menjadikan dia masuk surga dengan pertolongannya kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam? Tidak. Kenapa? Sebab dia mati dalam keadaan kafir. Maka syarat utama adalah beragama Islam. Nah, Abu Thalib termasuk penduduk neraka. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas sama paman Rasul. Ketika beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma agnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabulak." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau bisa memberikan kemanfaatan untuk pamanmu Abu Thalib? Dahulu dia menjagamu, memeliharamu, marah karenamu. Maka kata Rasul, "Huwa fi dahdahin minan nar." Dia ada di permukaan neraka. Berarti penjagaan dia, perlindungan dia kepada Rasulullah tidak menjadikannya masuk surga. Kata Rasul, "Huwa fi dahdahin minan nar." Abu Thalib ada di ada di permukaan neraka, neraka yang paling tinggi. "Laula ana," kata Rasul, "kalau bukan karena saya, lakana fid darkil asfali minan nar." Niscaya dia akan ada di kerak neraka. Nah, maka syarat mutlak itu beragama Islam. Sebanyak apapun perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir, di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasannya sedikitpun. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya adalah di neraka. Nah, sebab ayat tadi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Namun apabila kemudian dia masuk Islam, kebaikan yang pernah dia kerjakan di saat kafirnya barulah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan ibadah dan dibalas dengan pahala. Dosanya terhapus, ya. Al-Islam tahjub ma qablaha, Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Orang-orang kafir ketika masuk Islam nol, hapus dosa-dosanya. Dan kebaikan yang dahulu dia kerjakan akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dia seorang kafir, tapi gemar beramal soleh, suka sedekah, ya, suka silaturahim, menyambung silaturahim, suka membebaskan budak. Ketika dia masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, kuntu atasaddaq fil jahiliyah. Ya, dulu saya suka bersedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim. Hal li min ajr, apakah aku mendapatkan pahala? Maka Rasul menjawab, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu kamu pernah kerjakan. Jadi kalau orang kafir suka beramal soleh, berbuat kebaikan, ketika dia masuk Islam, dosanya hapus, dan kebaikan yang dahulu dia kerjakan di saat kafir tercatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam kekufuran, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan yang Allah janjikan. Di dunia mungkin dapat balasannya. Di dunia mungkin dapat balasannya dengan mendapat pujian. Oh, dia walaupun kafir suka sedekah. Dia walaupun kafir tapi suka memberi, suka infak, suka di dunia. Tetapi di akhirat, wa huwa fil akhirah, tetapi di akhirat minal khosirin, termasuk orang yang merugi, enggak dapat apa-apa. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama mereka yang lurus. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis kudsi, kata Rasulullah, ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Rasul bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis kudsi, kata Allah, ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman asyraka ma'iya fi taraktuhu wa syirka. Maka siapa yang menyekutukan aku dalam suatu amalan, aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Maka ikhlas juga syarat mutlak diterimanya suatu amalan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga untuk diterimanya suatu amalan adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya satu saja hilang dari tiga syarat ini, amalan seseorang tidaklah teranggap. Satu saja hilang dari tiga syarat ini, amalan ibadah seseorang tidaklah teranggap. Dia ikhlas karena Allah, tapi yang dikerjakan menyelisihi sunnah Rasul, tidak sesuai dengan perintah Rasul. Maka tidak diterima. Ikhlasnya luar biasa. Dia curahkan semua upayanya, kemampuannya. Tetapi mengerjakan kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seikhlas apapun ya niat yang dia lakukan, sama sekali tidak mendapatkan pahala atau tertolak amalannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa rad, maka tertolak. Atau dia mutaba'ah, mengikuti Rasul, gerakannya, bacaannya, masya Allah, mencocoki Rasul, mencocoki hadis, tetapi tidak ikhlas. Hanya karena ingin mendapatkan pujian, hanya karena ingin mendapatkan sanjungan, supaya dianggap dia orang soleh, dianggap dia orang yang alim, dia dianggap orang macam-macam tujuannya, tidak ikhlas. Maka sekalipun mencocoki sunnah Rasul, kalau tidak ikhlas juga sama, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya gugur, tetapi tidak mendapatkan balasan pahala. Misal ada orang sholat, ya, tetapi tujuannya riya. Kewajibannya bisa gugur, tetapi tidak mendapatkan pahala. Hapus amalannya disebabkan riya atau sum'ah. Cerita semalam saya tahajud, 11 rakaat dengan witir, nangis saya, oh cerita dengan teman-temannya. Nah, agar mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, maka ini dapat menghapus amalan. Nah, maka kaidah yang pertama ini mencocoki sunnah afdol daripada memperbanyak amalan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik? Yang paling bagus ya, yang paling ikhlas dan yang paling bagus dalam mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah dibahas ya. Sudah benar sampai. Baik, murajaah labas. Baik, contohnya apa? Mencocoki sunnah lebih baik daripada memperbanyak amalan. Hah? Contohnya apa? Ada yang menyampaikan contohnya? Sunnah? Sunnah fajar. Qabliyah fajar. Sunnahnya diperintahkan untuk memperpanjang sholat atau memperpendek sholat? Memperpendek. Sunnahnya qabliyah fajar itu pendek. Ringkas. Bahkan disunnahkan rokaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun. Rokaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ada dua orang. Yang satu sesuai sunnah. Sholatnya ringkas. Dua rokaat ringkas. Yang dia baca surat-surat pendek Al-Kafirun. Rokaat yang pertama Al-Ikhlas. Rokaat yang kedua. Nah, tetapi mencocoki sunnah. Yang satu lagi bacaannya panjang. Yang dia baca surat An-Naba, surat An-Najiat atau bahkan surat Al-Baqarah misalnya. Nah, maka mana yang bagus? Yang paling bagus yang mana? Yang pertama, yang ringkas dan yang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, sesuai dengan kaidah tadi. Ya, sesuai dengan kaidah tadi. Contoh yang lain, zikir setelah salat fardu. Nah, yang ringkas, yang pendek apa yang diajarkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, pendek. Ada yang baca dengan bacaan yang panjang tapi tidak ada contohnya. Nah, maka yang lebih afdol yang mana? Yang utama, yang pendek tadi. Atau sholat tarawih, sunnahnya berapa yang dikerjakan oleh Rasul? 11 rakaat. Ada yang mengerjakan 23 rakaat. Apa hukumnya? Boleh, ada ulama yang melakukannya 23 rakaat. Nah, tetapi dari sisi keutamaan, dari sisi keafdoliahan, maka yang afdol adalah yang 11 rakaat. Jumlahnya lebih sedikit tapi pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena lebih mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah, kata beliau, "Famakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan di dalam sholat sunnahnya, baik pada Ramadan ataupun selainnya, daripada 11 rakaat. Dalam riwayat 13 rakaat. Maka Rasul tidak pernah mengerjakan yang 23 rakaat. Sehingga yang lebih mencocoki sunnah adalah yang 11 rakaat. Contoh lain, puasa Dawud dengan puasa Dahr. Puasa Dahr setiap hari puasa. Setiap hari puasa, enggak ada liburnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Senin, Selasa, terus puasa selamanya. Nah, dengan orang yang puasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa lagi, besoknya berbuka. Mana yang lebih afdol? Yang puasa Daud, yang sehari berpuasa, sehari yang berbuka. Kenapa? Karena itu adalah yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana ketika Rasul ditanya puasa apa yang paling bagus, beliau menjawab, saumu akhina Dawud, ya. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Nabi Daud yang sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, dari sisi apa? Seperti yang kami sampaikan di awal, dengan mengetahui sunnah ini, dia mengerjakan amalan pendek, amalan ringkas, tetapi besar pahalanya, sehingga memudahkan dia di dalam beribadah, tetapi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian kaidah yang kedua, al-ibadat ya, idza waradat 'ala wujuhin mutanawwi'atin fa innaha tuf'alu 'ala hadhihi wujuh. 'Ala hadza marratan wa 'ala hadza marratan. Nah. Bahwa suatu ibadah apabila telah datang dengan berbagai macam sifat, maka kerjakan semuanya. Terkadang melakukan yang satu, sifat yang satu, terkadang sifat yang lain. Ya. Kaidah yang kedua, suatu ibadah apabila telah datang dengan sifat yang bermacam-macam, maka lakukanlah semuanya. Terkadang sifat yang satu, terkadang sifat yang lain. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, bacaan istitah banyak kan? Nah, banyak. Maka lakukan terkadang sifat yang satu, terkadang sifat yang lain, selama ada hadisnya. Nah, sifat mengangkat tangan bermacam-macam, ada beberapa sifat. Sifat meletakkan tangan juga sama, ada beberapa sifat. Lakukan terkadang yang satu, terkadang sifat yang lain. Nah, barakallahu fiik. Adapun faidah dari melakukan sifat-sifat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaidah yang kedua tadi kita sampaikan bahwa suatu ibadah apabila telah datang dengan sifat yang berbeda-beda, maka lakukanlah terkadang sifat yang satu dan terkadang sifat yang lain. Nah, di antara faidahnya yang pertama, al-ithyanu bisunnah wal 'amalu biha 'ala jami'i wujuhiha. Nah, dalam rangka mengamalkan sunnah, dalam rangka mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha hakadha. Karena Rasul melakukan demikian, tidak terus terpaku dengan satu sifat, tidak terus terpaku dengan satu sifat, tetapi dengan sifat yang berbeda-beda, sehingga dia mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan mengerjakan sunnah, keutamaan menghidupkan sunnah, keutamaan dalam sisi kekhusyuan, karena hati lebih khusyuk. Sebab ketika seseorang terpaku dengan satu sifat, terkadang hatinya kemana, gerakannya kemana, tapi hatinya kemana. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan sifat itu. Jadi seperti dianggap seperti sudah kebiasaan, dianggap seperti sudah hal yang biasa, sehingga hatinya kurang menghayati. Berbeda dengan ketika dia melakukan sifat yang satu atau sifat yang kedua, dia hatinya hidup. Nah, ini sunnah. Nah, ini ada contohnya. Terjaga. Nah, sehingga mendapatkan keutamaan yang lebih dari sisi pahala dan kekhusyuan. Faedah yang kedua, hifdzus sunnah, dalam rangka menjaga sunnah. Dalam rangka menjaga sunnah. Ini faedah yang kedua. Ketika seseorang melakukan sifat yang satu dan terkadang sifat yang lain, yaitu menjaga sunnah. Li'anna kalau ahmalta ihdas sifatain nusyat walam tuhfad. Karena apabila kita meremehkan satu dari dua sifat, maka yang satunya akan terlupakan. Iya kan? Barakallahu. Seperti yang sudah kita, sebelum kita mengenal sunnah, kita taunya sholat itu seperti itu. taunya puasa seperti itu. Padahal banyak sifat. Karena tidak dikerjakan, akhirnya sifat-sifat yang lain yang ada dalilnya, yang ada contohnya terlupakan. Ya tidak. Maka dengan mengerjakan sunnah yang bermacam-macam, ya mengerjakan sifat yang bermacam-macam, itu menjaga sunnah. Sunnahnya terjaga. Oh ini ada sunnahnya, ini ada contohnya, oh ini boleh dikerjakan. Nah, dan terkadang karena kefanatikan, karena sudah terbiasa melakukan satu sifat, ketika ada yang lain mengerjakan sifat yang satu lagi yang ada contohnya, dia menyalahkan. Ini kok enggak sama dengan kita sholatnya. Nah, barakallahu fik. Padahal ada sunnahnya, ada contohnya. Nah, jadi faedah yang kedua apa? Menjaga sunnah agar tidak terlupakan. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, al-intibahu lit-ta'abbudi lillah. Yakni perhatian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, hatinya hidup. Hatinya terjaga, lebih khusyuk. Kenapa? Karena dia perhatian, oh ini ada sunnah. Saya mengerjakan contoh dengan sifat yang lain. Ketika ruku', terkadang dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Terkadang di ruku' yang lain, dia membaca Subhanakallahumma Rabbana wabihamdik, Allahumma gfirli. Hatinya hidup, oh ini saya sedang mengerjakan sunnah yang lain, sifat yang lain. Nah, barakallahu fik. Kalau dia tahunya atau mengerjakan hanya satu sifat, Subhana Rabbiyal Azim katakan. Terkadang mulutnya Subhana Rabbiyal Azim, karena sudah terbiasa. Tapi hatinya kemana? Fikirannya kemana? Fikirannya di rumah, fikirannya di kantor, fikirannya di kerjaan. Nah, jadi perhatiannya kurang. Barakallahu fik. Bihadihi sunnah, dengan sunnah ini, yakni dengan mengerjakan sifat-sifat yang berbeda ini, hatta la yakuna amruka ala sabilil adah, sehingga apa yang kau lakukan tidak sebatas seperti melakukan kebiasaan. Li'anna katsiran minan nas idza akhadha bi sunnatin wahidatin sara yaf'aluha ala sabilil adah. Banyak manusia ketika dia hanya mengambil satu sunnah atau mengambil satu sifat, sara yaf'aluha ala sabilil adah, akhirnya dia mengerjakan seperti kebiasaan saja. Wala yastahdiruha, tapi hatinya tidak hadir. Lakin idza kana yu'awwidu nafsahu, tapi kalau membiasakan amalan yang bermacam-macam ini, ya, ayyakul hadza marratan, terkadang mengucapkan yang ini, wa hadza marratan, terkadang dengan bacaan yang lain, sara muntabihan li sunnah, hatinya terjaga, ya, perhatiannya terjaga terhadap sunnah. Nah, ini tiga sifat di dalam tiga faedah di dalam mengerjakan ibadah dengan sifat yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Qala faida qala qail, kalau ada orang yang mengatakan, ma hiyal hikmah fi an tarudda sunnah mukhtalifatan fi ba'dil umur fi sifatiha, apa sih hikmahnya di dalam mengerjakan amalan dengan sifat yang berbeda-beda ini? Maka Asy-Syaikh menjawab, wallahu a'lam. Yang pertama, alla yahsulul malalu lil muta'abbid, agar tidak menimbulkan kebosanan. Bosan kan terkadang dengan satu sifat saja, akhirnya membuat apa? Kalau orang yang terbimbing dengan sunnah, ketika bosan dengan satu sifat yang lain. Tapi kalau orang yang tidak mengenal sunnah, bosan dengan satu sunnah, akhirnya larinya ke bid'ah. Nah, barakallahu fik. Sehingga dengan mengerjakan bermacam-macam sifat ini agar terhindar daripada kebosanan, sehingga hatinya terus semangat di dalam mengerjakan amalan ibadah seperti mengerjakan hal baru. Ya, ketika kita dapat hal baru biasanya lebih semangat. Nah, barakallahu fik. Li'annahu idza baqiya 'ala syai'in wahidin faqad yalhaquhul malalu fi dzalik. Ketika seseorang tetap atau terus melakukan satu sifat saja, maka terkadang menimbulkan kebosanan, ingin variasi, ingin yang lainnya dan lain sebagainya. Ini yang pertama, agar tidak menimbulkan kemalasan atau kebosanan bagi yang melakukan ibadah tersebut. Sanian, yang kedua, anna ba'daha qad yakunu ahwanu min ba'd. Terkadang sifat yang lain itu lebih mudah daripada sifat yang lain, sehingga mengerjakan dengan sifat yang lain seperti zikir setelah sholat. Iya, seperti zikir setelah sholat. Kita tahunya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dilanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dengan sifat yang lain, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Atau dengan sifat yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Banyak kan? Ternyata di sunnah yang lain boleh kita membaca ya subhanallah 10 kali, walhamdulillah 10 kali, wallahu akbar 10 kali. Seperti hikmah yang kedua tadi, terkadang sifat yang lain lebih mudah dikerjakan daripada sifat yang satunya. Kita kan terbiasa ingin tidak pernah memutuskan zikir ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam suatu keadaan kita diburu waktu, ya kan? Kita ingin menyelesaikan zikir ini, tapi di sisi lain kita pun sedang diburu waktu, akhirnya tidak khusyuk. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ingin cepat selesai, ingin cepat keluar, ngejar pekerjaan atau amalan yang terputus. Nah, padahal dengan dia mengerjakan sifat yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali, sudah cukup. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga sesuai dengan hikmah yang kedua, terkadang lebih memudahkan karena sifat yang lain biasanya lebih mudah. Atau seperti bacaan doa istiftah panjang terkadang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Terkadang ada yang imamnya cepat. Kita baru selesai istiftah, imam sudah ruku. Lah gimana Al-Fatihahnya kita? Nah, mau enggak mau kita harus ngerjain Al-Fatihah karena kita mulai dari awal salat, sehingga tetap harus menyempurnakan Al-Fatihah. Karena kita mulainya dari awal sholat. Beda halnya kalau misalnya imamnya sudah Al-Fatihah, kita masuk. Maka kalaupun misalnya Al-Fatihahnya belum selesai, ikut ruku. Tapi karena kita dari awal sholat bersama imam, harus selesai Al-Fatihahnya. Kalau misalnya imam kurbang, keburu bangkit, kita belum selesai Al-Fatihah, dalam keadaan kita ngikut dengan imam dari awal, maka tidak teranggap satu rakaat, tidak teranggap membaca Al-Fatihah. Nah, maka baca dengan istiftah yang pendek. Karena kalau baca istiftah yang panjang, enggak keburu, imamnya terlalu cepat. Baca zikir yang pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Baik? Nah, terkadang sifat yang kedua atau sifat yang lain lebih mudah dikerjakan daripada sifat yang satunya. Nah. Baik, yang ketiga hikmahnya, annal insana idza nawwa'a al-ibadati nam fa innahu yakunu ahdaru liqalbih. Bahwa seseorang apabila melakukan ibadah dengan sifat yang bermacam-macam lebih menghadirkan hatinya. Nam li'annahu, katakan lebih ringkasnya, lebih menghadirkan hati. Nam hikmah yang ketiga, lebih menghadirkan hati, lebih khusyuk. Qala li'annahu idza ittakhadha ibadatan wahidatan daimatan. Karena kalau seandainya dia mengambil satu ibadah, satu sifat ibadah daimatan secara terus-menerus, faqad yaf'aluha bi sifatin ya, atau ma apa ini? La yuhassu biha walakinnaha li'annaha 'adatuhu. Ketika dia menjadikan hanya satu sifat saja, dia mengerjakan sifat yang terus menerus tadi, enggak kerasa yang dia kerjakan tersebut karena dia menganggapnya seperti kebiasaan. Fahuwa yusabbih, dia bertasbih, wa yuhallil, dia bertahlil, wa yukabbir, dia bertakbir, wa huwa la yadri madza qala, tapi dia enggak tahu apa yang sedang dia ucapkan. Karena sudah kebiasaan subhana rabbil azim, ini ruku, bacanya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Karena sudah kebiasaan, terkadang yang dia ucapkan enggak sadar. Tahu-tahu yang penting saya sudah baca. Enggak sadar apa yang sedang dia ucapkan. Tapi kalau misalnya kita biasanya subhana rabbil azim, kita ganti dengan bacaan yang lain, hatinya lebih hadir. Walakin binaan alal adah, tapi karena terbangun di atas kebiasaan tadi, akhirnya tidak mengetahui apa yang sedang dia ucapkan. Tidak sadar kalau dia sedang berdoa meminta jalan yang lurus. Tidak sadar kalau dia sedang meminta istighfar. Ya, tidak sadar kalau dia sedang berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Nah, barakallahu fik. Maka sangat penting sekali kita faham, kita mengerti arti dari apa yang kita baca tadi. Nah, dengan kita faham bahasa Arab, ya dengan kita faham arti atau terjemahan dari bacaan tadi, barakallahu fik, menjadikan lebih khusyuk dan lebih hadir hatinya saat meminta. Nah, barakallahu fik. Hadhihi ba'du hikam ikhtilafis sifat fil ibadat. Ini diantara hikmah bermacam-macam sifat di dalam ibadah. Wallahu a'lam. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengerjakan ibadah dengan sifat yang bermacam-macam, tapi jangan dalam satu sifat, jangan satu keadaan, tapi dengan keadaan yang lain. Nah, sebab tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan membaca semua tersebut, ya, semua bacaan tersebut dalam satu keadaan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subuhun kudus, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, campur dalam satu keadaan. Nah, tidak disyariatkan. Tapi untuk ruku yang pertama baca subhana rabbil azim, ruku yang kedua pada rakaat yang kedua baca subuhun kudus, pada ruku yang ketiga saat rakaat yang ketiga baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli, dan seterusnya. Nah,